Belum kita membahas al-ulama warutsatul anbiya, panjang lagi nanti. Kalau seandainya kita sadar, sebenarnya untuk menggugah rasa rindu dan cinta kita kepada Rasul bukan hanya di bulan Maulid saja, tapi setiap hari, setiap malam kita harus selalu waspada dan menjadikan Rasul sebagai qurrat aini, perhatian khusus yang ada, yang dijadikan sebuah prioritas di dalam kehidupan kita. Karena jaminan dari Rasul, seperti sahabat Umar, bahwasannya mungkin kita masih belum sampai kepada derajat itu, di mana ketika para sahabat itu sudah mengorbankan segala harta, dunia, anak, keluarga demi hanya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul di atas segalanya. Rindu kepada Rasul di atas segalanya. Jangankan bertemu Rasulullah, jangankan bertatap muka dengan Rasulullah, jangankan bertemu dan melihat wajah indahnya Rasulullah, kita berdiri di hadapan muwajahah saja, berdiri di hadapan makbarohnya saja, kita berdiri saja. Ada ketika di Madinah, suatu saat kalau kalian sampai semua nanti, mbak golekin kacang nanti ya. Udah apa, siapa tahu kalian jadi wali semua nanti. Amin. Wali murid. Ke Madinah ada muwajahah. Muwajahah itu hanya untuk putra saja. Perempuan enggak bisa. Kirpengkir. Sebab kirpengkir di sini. Maksudnya kayak di depan. Di depannya itu ada Rasulullah sebelah sini. Di sampingnya ada sahabat Abu Bakar. Di sampingnya lagi ada sahabat Umar. Jangankan bertemu, kita berdiri di hadapan Rasul, kewibawaan makbarohnya sudah terasa oleh hati. Bergetar hati. Yang kita hadapi ini siapa? Oh, yang kita hadapi ini penghulu dunia dan surga, penghulu akhirat. Ini nih yang akan menanggung kita di hadapan saja. Wah, apalagi ketemu. Teringat tahadusan bin nikmah ini, tahadusan bin nikmah. Alhamdulillah Al-Fakir sudah pernah sampai ke Madinah. Pengalaman pertama waktu itu saya datang ke Madinah subuh jam 3 ya. Kita sudah siap-siap mandi malam, pakai parfum, pakaian yang bagus, karena kita menghadap orang yang, menghadap makbarohnya orang yang luar biasa. Masa bawa pakaian compang-camping, pakai pakaian yang paling bagus, pakai imamah, parfum, pokoknya luar biasa, paling gegek ketipi, jangan bawaan lah, tak tahu aja noreng. Dari jauh waktu itu, masih zamannya saya ke sana, Masjidin Nabawi itu, ini cerita ya. Enggak apa-apa cerita ya? Siapa tahu nanti kebawa mimpi ya. Kalau tak mimpi jerengkong we. Ketika itu Masjidin Nabawi jam 12 masih tutup. Artinya tidak arba wa isrin sa'ah. Bukan 24 jam open house, maksudnya buka pintu lebar-lebar, tidak. Dulu itu dari Isya sampai jam 11 tutup. Orang-orang diusir suruh keluar. Itu dibersihkan. Lah, jam 12 sampai jam 3 ada cerita. Orang yang tukang bersihkan Masjidin Nabawi itu, pas bersihkan di Raudhah. Raudhah itu kebun. Raudhah itu dalam hadis Raudhah itu kebunnya surga. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku, yakni ada yang kaul mengatakan ma baina baiti wa qabri atau ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar, ada mimbarnya Rasulullah, tukang khutbah itu mimbar, dan rumahnya beliau itu ada selekek kebun dari kebunnya surga. Jadi kalau kita minum di sana ya sama dengan minum di kebunnya surga. Karena surga yang asli, kebun yang surga di sana itu dibawa turun oleh Allah ke Madinah itu. Mangkan orang rebuan bojong di sana. Rebuan asli, selak cek selak. Di sana juga ada musalla Rasul, ada raudhah, ada ustawanah. Ustawanah itu cangke kayak gini. Ada cangke ustawanah Sayyidah Aisyah. Apa maksudnya? Ustawanah ini tempat sholat istiqomahnya Siti Aisyah. Maka dijuluki ustawanah Siti Aisyah. Jadi para sahabat dulu kalau sholat tempatnya istiqomah. Tempatnya tak ada pindah. Perkara di situ ya di situ terus. Mengapa? Karena kalau kita istiqomah di tempat itu, siapa tahu dengan keistiqomahan kita Allah menurunkan rahmat di tempat itu. Makanya ketika teman-teman saya dulu di Mekah itu, ketika sholat subuh, tempat duduknya itu kayak yang sudah dikontrak itu. Jadi kalau sudah di situ ya di situ, tidak ada yang menempati. Ada teman saya di belakangnya imam persis, saya di sebelahnya. Jadi kalau umpama saya agak telat datang, kosong di situ, tidak ada yang menempati. Teman-teman Mekah gitu, semua punya tempat sendiri-sendiri. Khusus di subuh hari tempatnya tempat seperti itu, khusus di subuh tempatnya di situ sudah. Tak usah nyampe sejadah, tidak mungkin ditempati sama orang, tidak mungkin. Karena mereka sudah punya keyakinan sendiri bahwa tempatnya di situ, ya di situ sudah diistiqomahkan sudah terus. Saya alhamdulillah di belakangnya imam sedikit di sebelah kanan gitu. Ya di situ sudah. Subuhnya di situ, wiritan di situ. Pokoknya wah di situ sudah. Ya kiblat apa ngikut tafaulan ke ustawanah itu. Kemudian singkat cerita ya, orang yang tukang bersihkan masjid itu melihat sesuatu yang luar biasa, melihat sesuatu yang aneh. Kan malam tuh, semua orang tidak ada, cuma tinggal yang bersihkan. Tidak tahu keanehan apa yang dilihat, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang semaput. Bayangkan Rasulullah ada di situ. Bahkan sampai di kitab dijelaskan tempat yang paling mulia di dunia ini. Di mana coba? Tempat yang paling mulia di dunia ini adalah tempat di mana jasad Rasulullah dikemubikan. Itu tempat yang paling mulia. Baru dengar kan? Baru dengar enggak? Dikira apa biasanya? Bukan di Mekah. Tapi menurut ulama, buk'ah, istilahnya buk'ah, buk'ah yang diletakkan jasadnya Rasul di situ, itu yang tanah yang paling mulia di dunia ini. Di dunia, di belahan manapun, itulah tempat yang paling mulia, namanya buk'ah, tempat yang diletakkan jasadnya Rasul. Ada lagi kejadian, ada orang dulu Rasulullah itu di, kalau ada gambar, ada Kubbatul Hadra, ada kubah yang berwarna hijau, itu di bawahnya makbarohnya Rasul. Makbarohnya Rasul itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dulu masih saya awal-awal kesana, waktu lewat di depannya saya nyurnek ke dulu. Tak kira ada patokannya, tidak ada. Di sana itu makbarohnya tertutup rapat, bahkan katanya dicor 5 meter ke bawah. Bercor-cor nah, dok bobo. Karena apa? Dulu jasadnya Rasul pernah mau dicuri jasadnya Rasul pernah mau diambil sama orang Yahudi. Mereka buat longlongan, mereka buat lubang bawah tanah dari jarak sekitar 25 meter atau lebih, itu dikorok sampai hampir tepat ke jasadnya beliau. Akhirnya beliau, ada seorang raja pada saat itu bermimpi beliau, angkit nih gitu katanya, tolong aku gitu. Sampai berkali-kali mimpi begitu. Akhirnya datang orang itu ke Madinah. Semua Madinah kecil dulu, Yasrib itu kecil, dipanggil orang-orang semua untuk dikasih uang gitu, dipancing. Ini semua sudah orang semua sudah. Ada lagi, masih ada dua orang belum hadir. Siapa? Pendatang dari jauh. Wah, ini nih kira-kira yang membuat masalah. Tolong datangkan. Wajahnya asing, rambutnya panjang katanya. Kemudian ditanya, apa tujuan kamu? Udah ada, saya cuma mau main-main ke Madinah, itu aja. Singkat cerita, didatangilah ke rumahnya. Di rumahnya ada apa? Walhasil, nyampe di rumahnya kok ternyata beda tempat tanah itu lembu gitu. Pacetlah rok toron etemu. Ditekan-tekan me lembu ini. Coba buka. Ada karpet gitu. Di atasnya ada kayu, ada karpet. Ditekan-tekan kok lembu, kok ya Pak ya dibuka. Brak. Ternyata lubang. Lubang itu ke bawah diikuti terus. Kira-kira kurang 5 meter ke jasadnya Rasulullah itu. Kalau bisa diteruskan tuh diambil jasadnya Rasulullah itu. Akhirnya sama Turki Utsmani pada saat itu dicorlah ke bawah. Makbarnya Rasulullah dicor berbentuk segi empat. Dicor ke bawah sampai tidak bisa. Sekarang di bawah itu dijadikan parkiran. Dijadikan parkiran mobil. Tiga tingkat ke bawah. Tidak percaya kalian. Jadi parkiran mobil itu di bawah Masjid Nabawi. Saya kalau sudah musala Jumat, parkir mobil tak nemu ya bobo, terus ada bobo tiga tingkat paling bawah sendiri, benih tingkat ke atas benih, tingkat ada bobo, sama dengan kayak rumahnya kita, rumah akhir zaman, 2 meter ke bawah kuburan itu, baik ya kalau sekarang kan 2 meter 3 meter ke atas, kalau nanti 2 meter ke bawah, ukurannya cuma 2 meter kali satu, kali seperempat itu mencukup. Takut pas tebel kuat pas aju nih kuburan gitu. Ada cerita itu orang yang tak terima bumi itu. Jadi cukup orangnya, ukurannya cukup, tapi ketika mau disurati ke masjid, waktu mau keluar dari masjid tak cukup, kadalah tak cukup, padahal labu ngecek raja bisa tak cukup. Wah, banyak kejadian seperti itu, orang-orang yang meninggalkan sholat secara apa namanya sengaja gitu. Masa pada mayit soko najurkom, terus waktu mau dimasukkan ke kuburan liang lahat soko lanceng telu tak cukup, akhirnya pelkot. Ada cerita-cerita kayak gitu itu ada. Walhasil singkat cerita ketemu angker sudah di apa itu apa dibunuh apa di mana gitu lupa saya. Kemudian ada lagi di Kubbatul Hadro. Jadi satu-satunya koneksi yang bisa masuk ke makbarahnya Rasul satu-satunya lewat kubah. Pakai tampar ke bawah. Karena ada pintu. Di belakangnya makbarahnya Rasul ada dzarih. Dzarih itu patokan, tapi bahasa halus. Jadi kalau kalian kalau mau pergi ke makbarahnya orang wali itu jangan bilang makam. Saya mau ke makamnya Gesepo. Kurang sopan. Kenapa? Kalau makam itu kayak makam pahlawan jadinya, Mas. Bayar enggak? Kalau kok antara ke kuburan Gesepo? Ya kayak kuburan umum itu nanti di sana ya. Pakai kalimat makom, pakai kalimat dhorih. Dhorih itu ya makom itu, dhorih. Tapi halus kan bahasanya, dhorih. Dhorih, imma dhorih, imma makom. Makom, makbaroh, imma makbaroh. Minimal makom lah, jangan kuburan. Jangan makam. Kan banyak di buku-buku itu, makam Rasulullah terletak di Madinah. Ya, makam pahlawan apa katanya saya. Itu orang enggak perhatian. Tapi kita sebagai talib ilim harus indanadzuk, harus punya kepekaan dan perasaan. Bahwasannya ini yang kita hadapi siapa? Pakai kalimat dori makbaro. Ya? Paham ya? Akhirnya orang itu masuk dari atas ke bawah pakai tampar, mau ngambil bangkainya burung yang jatuh ke bawah. Masuk ke bawah. Setelah nyampe di bawah, ngambil bangkai, keluar ke atas, tak bisa bentar. Bisu sekalian. Matanya mentelung. Orangnya tidak bisa bicara, ditanya ngoblongan. 3 hari meninggal. Wah, kira-kira apa yang ia lihat di bawah itu? Oh, kalau cerita-ceritanya orang wali biasa. Minta sama ya Rasulullah, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Bodoh si onca lagi pereng dari dalam pus. Bodoh si onca lagi buku, bodoh si onca lagi pulpen, ceritanya itu. Jadi ada tiga ulama gitu. Tawasul sama Rasulullah, datang ke hadapan Rasulullah, minta-minta tawasul, langsung yonta lagi kayak notebook itu. Bukan notebook komputer, bukan. Tapi notebook buku saku itu. Ketika orang itu ditanya pertanyaan-pertanyaan, buka buku saku, bisa jawab semua. Padahal kosong isinya. Itu banyak cerita-cerita kayak gitu. Alhasil kejadian-kejadian gitu, akhirnya saya jam 3 malam sudah tunggu di pintu. Orang-orang tuh rebuan apa? Rebuan di raudhah. Ketika pintu dibuka, tok tok tok tok tok tok. Lari semua. Teronya area raudhah. Kalau saya seperti itu baru nih ke Madinah ngeter. Enggak percaya saya kok ini nyampe Madinah. Rasulullah. Baru masuk di bab Jibril. Kalau dalam syair-syair itu kan masuknya lewat Babu Salam, sunnahnya. Babu Salam masuk agak jauh. Dekatnya Babu Salam itu ada Khawkhoh. Khawkhoh Sayyidina Abu Bakar. Lewat Babu Salam jalan. Itu sunnahnya di situ. Para sahabat melewatnya lewat Babu Salam. Kita lewat Babu Jibril, lebih dekat. Ada Bab Jibril, ada Bab Umar, banyak. Kita masuk, tidak percaya. Ketika di hadapan Rasulullah, ngeter. Baru assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Habibullah, assalamualaika ya khairul khalqillah. Tidak terasa air mata itu jatuh. Kayak Rasulullah ada di hadapan kita. Luar biasa, air mata jatuh. Kayak orang nangis itu sih, ya, nangis di rumah boleh. Bukan kayak orang nangis. Karena saya dari Indonesia ya, waktu itu masih baru. Ya pakai bahasa Indonesia saya. Pakai bahasa Madura. Masa Rasulullah tak paham katanya saya. Ya Rasulullah, kumtu amamakum, gitu saya berdiri di hadapanmu dengan hati yang kotor, dengan jiwa yang kotor, berharap hadirnya ke sini semua dosa-dosa Allah ampuni melalui wasilahmu. Terus gitu, tidak terasa nangis. Itu jadi pusat perhatian sama orang-orang yang berjenggot-jenggot itu. Tapi bukan saya. Waktu itu ya dilarang, ada yang melarang nangis itu. Pokoknya tidak bisa, nyampe di sana bentar. Kita bayangkan seandainya Rasulullah melihat kita, seandainya Rasulullah memegang tangan kita, wah luar biasa. Karena teman-teman itu kalau sudah mau pergi ke Madinah, solawat, takut tak mampu. Pasti gemeter itu ketemu. Oh, di depannya makbaroh, di depannya dhari, apalagi ketemu langsung, belum tentu kita bisa melihat wajah indahnya Rasulullah. Bagaimana kita mau melihat wajah indahnya Rasulullah kalau mata kita digunakan menggunakan maksiat? Bagaimana kita akan melihat wajah indahnya Rasulullah kalau mata ini selalu digunakan untuk bermaksiat? Bukankah kita seharusnya malu? Rasulullah maksum, terjaga dari dosa. Kira-kira pantas enggak mata ini melihat Rasulullah? Yang menjadi pertanyaan kita seperti itu. Kalau kita tidak pantas melihat Rasulullah, terus kita mau lihat apa? Masa sekonek kan anda ada keinginan untuk melihat beliau, walaupun dalam mimpi. Kalau kita bisa memimpi Rasulullah, insya Allah akan melihat Rasulullah secara nyata, akan melihat dengan melihat Rasulullah secara nyata. Ini kesempatan kita bulan Maulid. Walaupun toh sebenarnya untuk membuat bibit-bibit cinta kepada Rasul bukan cuma di bulan Maulid, tapi seterusnya. Mumpung bulan Maulid saat ini, 7 minimal 1 sebenarnya minimal. Kalau bisa 1000 ya kerja meja sehari, meja 1000, Senin meja 1000, Selasa tak meja sekali. Apa gunanya? Sedikit tapi istiqomah, hadza afdhal. Jadi afdhul amal adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit baca selawat sudah. Paham tuh? Cuma sekedar mimbab tadzkir, sekedar mengingat-ingat, sekedar ya berbagi pengalaman. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Sebuah kisah yang diriwayatkan, ada seorang laki-laki tua datang ke tepi sungai. Sesampainya dia di tepi sungai, akhirnya dia berjalan di pinggir sungai itu dan kaget ketika di tengah-tengah perjalanannya ada yang mengusik dirinya untuk mendatanginya. Ternyata apa? Ternyata ada seorang anak kecil yang sedang wudhu di sungai. Ini berkaitan dengan anak kecil, karena banyak anak kecilnya ini di sini. Kamu kecil kan? Umur berapa kamu? Hah? 19. Oh. Umur 12. Kalau tidur ngompol ya. Kemudian orang tua itu melihat anak kecil berwudu sambil menangis. Ditanya, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Mohon maturun, nak, arapa bermain nangis, nak. Praktekan sudah, orang wudu sambil nangis. Wudu sambil nangis. Anak kecil berkata, wahai paman, saya telah membaca Al-Quran sehingga sampai kepada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Masyhur tuh ayat itu ya. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jagalah olehmu sekalian dirimu dari api neraka dan keluargamu, begitu. Tapi yang di sini yang ku anfusakum, jagalah dirimu, maksudnya dari api neraka. Saya menangis sebab saya takut dimasukkan ke dalam api neraka. Ini masih kecil. Masih kecil dia merasa takut masuk neraka. Akhirnya orang tua tadi semua-semua akhirnya, ya anak kecil, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu terpelihara dan kamu tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maklum kan, anak kecil masa dimasukkan ke api neraka. Ini menurut orang yang sudah kena taklif kan umur 15 ke atas kan ya. Tapi kalau menurut anak kecil ini melihat ayat itu dia sudah paham. Kuangfusakum ahlikum nar. Suruh jaga dirinya dari api neraka. Artinya anak kecil ini beranggapan bukan cuma orang besar saja yang harus menjaga dirinya dari api neraka, tapi anak kecil pun harus menjaga diri dari api neraka. Ayah anak kecil tadi jawab, wahai paman. Ini kecerdasannya anak kecil. Paman adalah orang yang berakal. Tidakkah paman melihat kalau orang menghidupkan api, maka yang pertama kali yang mereka letakkan adalah ranting-ranting kayu yang kecil dulu. Ini anak kecil bisa jawab kayak gitu. Wahai paman, kau kan orang berakal. Kalau engkau membakar api, kalau engkau membuat api unggun, yang dimasukkan ke dalam api itu kan yang ranting-ranting kecil itu dulu, supaya apinya bisa besar. Kemudian baru mereka meletakkan yang besar. Aduh, palang. Jadi tentulah saya yang kecil ini akan dibakar dulu sebelum dibakar orang dewasa. Ini anak kecil bisa bicara kayak gitu. Tentunya saya anak kecil, paman. Secara akal kalau paman tahu membakar api unggun, yang kecil dulu ranting-rantingnya supaya api bisa membakar yang kecil, baru dimasukkan yang besar. Jadi karena saya masih kecil, saya dulu yang dibakar nanti sebelum yang besar. Ekwa. Kemudian orang tua itu berkata sambil menangis, sadar. Yang tua sadar, ya Allah, sesungguhnya anak kecil ini lebih takut kepada neraka daripada orang dewasa. Lalu bagaimana keadaan kami nanti, katanya yang dewasa. Kalau yang kecil sudah bisa berpikir seperti itu, yang dewasa kok tidak berpikir seperti itu, berarti kalah sama yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.